أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الدَّاءُ والدواء. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Bahwasannya dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut mengkhianati pelakunya, melemahkan orang yang melakukannya dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Ya, disebabkan dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang paling dia perlukan dan butuhkan untuk dirinya. Dan telah kita sebutkan bahwasannya orang yang melakukan kemaksiatan disebabkan dosa-dosanya akan menghalangi dari kesempurnaan ilmu. Padahal ilmu perkara yang sangat dia butuhkan. Ilmu perkara yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Tapi dikarenakan dosa dan kemaksiatan, dia terhalang dari ilmu. Qala Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-qalbu yasda'u bidh-dhunub wa yasiru muskhanan bil maradi. Begitu juga hati berkarat disebabkan dosa-dosa dan menjadi keras dikarenakan penyakit. Fa idza taja ila muharabatil adu lam yajid ma'ahu minhu syai'a. Dan apabila dia butuh untuk memerangi musuh, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun bersama yang ada pada dirinya. Nah, ini ketika hati seorang berkarat disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, menjadi keras hatinya disebabkan penyakit-penyakit hati yang menerpanya. Tatkala dia butuh untuk melawan musuh-musuh yang menyebabkan sakit hatinya, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk melawan musuh-musuh tersebut. Ini disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tatkala dia butuh sesuatu yang sangat penting terhadap dirinya, dia tidak bisa mendapatkannya. Wal'abdu innama yuharibu wa yusawilu wa yuqdimu biqalbihi. Dan seorang itu melakukan penyerangan, penyerbuan, penyergapan dengan hatinya. Wal jawarihu taba'un lil qalbi. anggota badannya mengikuti hatinya. Fa idza lam yakun inda malikiha quwwatun yadfa'u biha famadhunu biha. Maka apabila bagi pemilik hati tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menolak, mencegah musuh-musuhnya, lantas apa yang akan terjadi pada dirinya? Nah, ketika tidak memiliki benteng yang kuat, ya, maka dengan mudah musuh-musuh bisa mengalahkannya. Ya, laki jelaskan pada pembahasan sebelumnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya sebagai benteng yang kuat. Ya. Barang siapa yang memasuki benteng tersebut, dia mendapatkan jaminan keamanan. Nah, tapi ketika keluar dari benteng tersebut, musuh sudah siap-siap menyergapnya. Musuh sudah siap-siap untuk menyerangnya dalam kondisi dia lemah. Dia memiliki perisai, dia memiliki senjata untuk melawan musuh tersebut. Sehingga dengan mudah dikuasai dan dikalahkan oleh musuh. Nah. Wa kadzalika an-nafsu fa innaha takhbusu bisyahawati wal ma'asi wa tad'uhu. Begitu juga jiwa. Sesungguhnya jiwa itu ternodai dengan syahwat-syahwat dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jiwa itu menjadi lemah. A'ni an-nafsal mutmainnah. Yang aku maksud adalah jiwa mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Ini bisa ternodai. Bisa menjadi lemah. Disebabkan syahwat-syahwat dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa in kanatil amaratu taqwa wa tata'assadu. Dan apabila jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan semakin kuat dan memegang kendali. Maka jiwa mutmainnahnya akan semakin lemah. Kalau seandainya jiwa yang memerintahkan kejelekan semakin kuat dan memegang kendali. Wa kullama qawiyat hadhihi da'ufat tilka. Dan setiap kuat jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan ini, maka akan lemahlah jiwa yang tenang tersebut. Nah, sebenarnya an-nafsu, nah, disebutkan dalam Al-Quran ada beberapa jenis nafsu. Kurang lebih ada 3 nafsu. Yang pertama disebut dengan an-nafsu al-ammaratum bisu. Nafsu al-ammarah. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Disebut dengan nafsu al-amarah. Nafsu yang mendorong kepada kejahatan, kejelekan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun dan juga maha penyayang. Ini nafsu ammarah. Yang mengajak pada hal-hal yang jelek. Seperti mengajak kepada sifat amarah, sifat marah, iri, dengki, tamak, serakah. Mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan, rakus, dan sifat-sifat jelek yang lainnya. Nah, di mana nafsu amarah ini? yang dominan menguasai diri seseorang. Ya. Kalau sudah dikuasai oleh nafsu amarah, nah ini bisa menyebabkan ya, rusak kehidupan seseorang. Yang kedua, ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Sebutkan surah Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya. Nafsu yang mentalnya itu penyesalan. Sehingga banyak diliputi dengan sifat minder, kecewaan, putus asa, kecemasan, khawatir, takut, ragu, sedih, ya. Atau dia meratapi masa lalunya, ya. Atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, nafsu lawamah. Ya. Atau sebagian mengatakan nafsu yang terbelenggu. Nah, dan yang ketiga, yaitu nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, ya ayyuhan nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Ini nafsu al-mutmainnah. Ya, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara macam-macam nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ada nafsu mutmainnah yang tenang. Tentunya jiwa ini tenang karena iman dan amalan soleh dan ketaatan kepada Rabbnya sehingga jiwanya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenteram. Hati menjadi tenang. Tatkala kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nafsu yang semacam ini, nah, jiwa yang tenang karena iman, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang puas dan diridhoinya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkasnya, ya. Ada nafsul mutmainnah, ada juga nafsu lawamah. Nah, ya. Disebut nafsu lawamah karena nafsu ini sering apa? Mencela orangnya, ya. Disebabkan dia melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya anjuran. Ya, Allah bersumpah dengan jiwa semacam ini. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsul lawamah. Ya. Dan yang berbahaya, an-nafsu al-amaratu bisu. Ya. Nafsu yang mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa. Melakukan yang haram. Ya. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Melakukan perbuatan yang hina. Nah, surah yang Allah sebutkan tadi dalam surah Yusuf. Ya. Nabi Yusuf mengatakan, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Ya. Dan perlu kita ketahui, tiga keadaan nafsu yang disebutkan tadi. Nah, ini tergantung dari suasana jiwa seorang. Maknanya, jiwa manusia atau nafsu manusia bisa menjadi mutmainnah dalam sekejap. Dan juga bisa berubah menjadi nafsu yang lawamah. Ya. Yeah. Dan juga bisa langsung berubah menjadi nafsu ammarah bisu. Nah, ya. Jadi ini sesuai dan tergantung dari suasana jiwa orang tersebut. Dan kata Ibnu Qayyim tadi sebutkan, nah, ketika nafsu al-ammarah bisu ini lebih kuat, ya, maka akan memegang kendali. Nah, kalau nafsu amarahnya lebih kuat, maka nafsu mutmainnahnya akan lemah. Yeah. Dan sebaliknya ketika nafsu mutmainnahnya lebih kuat dan bisa memegang kendali, maka nafsu al-amarah bisunya akan menjadi lemah. Nah, dan kemaksiatan-kemaksiatan ini membuat nafsu al-amarah lebih kuat dan memegang kendali. Ya, kita lanjutkan. Fayabqal hukmu wa tasarrufu lil amarah. Sehingga kekuasaan dan kendali itu ya dipegang oleh nafsu al-amarah. Wa rubbama matat nafsuhu al-mutmainnah mautan la yultaja ma'ahu hayatun yantabi'u biha. Bahkan kadang-kadang nafsunya yang tenang ini mati. Yeah. Dengan kematian yang tidak diharapkan bersamanya kehidupan yang bermanfaat dengannya. Saking dominan, saking kuatnya nafsu yang memerintahkan kepada kejayaan tadi. Yeah. Sehingga nafsu mutmainnahnya itu mati. Bahkan tidak diharapkan lagi kehidupan yang bermanfaat darinya. Bal hayatu hayatun yudriku bihal alam faqat. Bahkan hidupnya ini kehidupan yang dia mendapatkan penderitaan saja. Ya, kadang demikian keadaannya. Nah, ya. Jadi tidak semua nafsu itu jelek. Ya. Ada tadi rinciannya. Nafsu mutmainnah tidak jelek. Nafsu yang merasa tenang dengan iman, amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika dinodai dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dominan kemaksiatan-kemaksiatannya, yeah, maka nafsu mutmainnah ini menjadi lemah. Sebaliknya nafsu ammarah bisu menjadi kuat. Nah, dan mengendalikannya. Wal maksud yang dimaksud kata beliau, annal abda idza waqa'a fi siddatin aw qurbatin au baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu. Sesungguhnya, ya, seorang yang melakukan kemaksiatan, hamba yang melakukan kemaksiatan, apabila dia terjatuh pada penderitaan, ya, kesulitan, cobaan, maka hati dan lisan serta anggota badannya akan mengkhianatinya. Amma huwa anfa'u say'in lahu. Yeah. Dari perkara yang sangat bermanfaat baginya. Saya disebutkan di awal, di antara hukuman kemaksiatan, nah, bahwasannya kemaksiatan tersebut akan mengkhianati atau melemahkan seorang hamba dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Sehingga orang yang bermaksiat tadi ketika terjatuh kepada berbagai macam kesulitan, penderitaan, cobaan, maka hati dan lisannya akan mengkhianatinya. Bahkan anggota badannya pun akan mengkhianatinya. Dari perkara yang sangat bermanfaat baginya. Fala yanjadibu qalbuhu litawakkuli 'ala Allah Ta'ala. Maka hatinya tidak menarik dirinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Padahal ketika dalam kondisi kesusahan, cobaan, musibah, nah, sangat penting sekali ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, hatinya mengkhianatinya. Hatinya tidak memerintahkan, tidak mengajaknya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal inabah ilaihi, tidak mengajak untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jam'iyah alaihi, dan tidak mengajak untuk mengkonsentrasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadarru'i wa tadalluli wal inkisari baina yadayhi. Tidak mengajak untuk menghinakan diri, merendahkan diri dan tunduk khusyuk di hadapan Rabb-nya. Nah, padahal perbuatan-perbuatan tersebut sangat dibutuhkan sekali tatkala kita mendapatkan penderitaan, kesusahan. Berbagai macam musibah. Kita butuh untuk bertawakal kepada Allah. Kita butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh untuk konsentrasi dalam melaksanakan ibadah. Kita butuh untuk menghinakan, merendahkan diri kita, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat butuh perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, tapi ketika seorang selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kondisi semacam itu, hatinya mengkhianatinya. Hatinya tidak mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia tersebut. Ya. Nah, dan terbukti. Kita perhatikan orang yang berkelimang dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Ya. Ketika mereka mendapatkan cobaan-cobaan, mendapatkan penderitaan, kesusahan, bukan kembali kepada Allah. Bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah. Tapi sebaliknya, justru dia datang ke dukun, datang ke kuburan, meminta-minta agar dilepaskan dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya, dimudahkan rezekinya. Ini yang terjadi sekarang ini. Ternyata disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Sampai hatinya pun mengkhianatinya. Nah, wala yutawwi'uhu lisanuhu lidzikrihi, dan lisannya pun, nah, tidak mengajaknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya pun mengkhianatinya. Nah, wa in dzakarahu bi lisanihi lam yajma' baina qalbi wal lisanihi. Dan apabila dia menyebut, berzikir dengan lisannya, tidak kompak, tidak menyatu antara hatinya dan lisannya. Ini orang yang tadi berkelimang dengan kemaksiatan. Tatkala dia butuh sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan yang dihadapinya, ternyata dikhianati oleh hatinya dan lisannya. Hatinya dia mengajak untuk tawakal, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun lisannya seharusnya mengajak untuk mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Nah, ya. Tapi tidak mengajaknya demikian. Dan walaupun mengingatnya hanya dengan lisannya saja, tidak kompak dengan hatinya. Bayana habisul qalbu ala lisan bihaisu yu'asiru dhikru. Nah, di mana hatinya enggan meresapi apa yang diucapkan oleh lisannya, tertahan ya, dari mentafakuri, mentadaburi apa yang diucapkan oleh lisannya ya. Di mana zikir tersebut tidak memberikan pengaruh lagi terhadap dirinya ya. Padahal zikir seperti oleh Ibn Sa'imin, ada zikir yang kurang, ada zikir yang sempurna. Zikir yang kurang itu hanya diucapkan dengan lisan saja, sementara hatinya lalai. Ini zikir yang kurang. Kalau zikir yang sempurna, selain lisannya, hatinya pun mengikutinya. Jadi kompak antara lisan dengan hatinya. Ya. Lisannya berzikir, hatinya mentafakuri, mentadaburi. Ya, zikir yang diucapkannya. Ini zikir yang sempurna. Nah, dan sangat memberikan manfaat terhadap diri kita. Wala yanahabisul qalbu wal lisan ala dzikr. Bal in dzakara aw da'a dzakara bi qalbin lahin sahin ghafil. Nah. Jadi hatinya tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh lisannya. Padahal zikir yang akan memberikan efek yang positif itu ketika hati dan lisannya kompak, bersatu ketika melafadzkan lafad-lafad zikir. Nah, beda hanya dengan orang yang hatinya tidak kompak dengan lisannya ketika berzikir. Bal in dzakara aw da'a dzakara bi qalbin lahin ghafil. Akan tetapi apabila dia berzikir atau berdoa, dia berzikir dengan hati yang lalai, hati yang main-main, hati yang lengah. Ya, ini keadaan kebanyakan manusia. Ya. Ketika berzikir, lisannya berzikir, subhanallah, subhanallah, hatinya entah kemana, lalai. Yeah. Atau kadang-kadang mengucapkan lafaz-lafaz dikit sambil dia bermain-main. Yeah. Lengah. Yeah. Padahal zikir yang memberikan efek positif, manfaat yang banyak, ketika diikuti oleh hati. Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu wa lam tanqad lahu wa lam tutawihu. Dan seandainya dia menginginkan anggota badannya untuk membantunya, menolongnya dengan ketaatan, ya, maka anggota badannya menolaknya, tidak tunduk kepadanya, tidak patuh kepadanya. Di saat seperti itu, dalam kondisi sulit, dalam kondisi cobaan-cobaan, musibah-musibah, ya, ternyata hatinya, lisannya, dan anggota badannya mengkhianatinya dari perkara yang sangat dia butuhkan. Ya. Dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, nah, padahal yang dia butuhkan, hatinya mengajak untuk bertawakal kepada Allah. Nah, hatinya mengajak untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Yeah. Yang dia butuhkan, lisannya mengajaknya untuk senantiasa melantunkan lafaz-lafaz zikir diiringi dengan hatinya. Yang dia butuhkan, anggota badannya itu mengajaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan dia berkelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Ternyata perkara yang dibutuhkan tadi dikhianati semua oleh hatinya. Hati dia mengajak untuk bertawakal kepada Allah. Dikhianati oleh lisannya. Lisannya tidak mengajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikhianati oleh anggota badannya. Anggota badannya pun tidak mengajaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sekali lagi pengaruh hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Di saat kita sangat membutuhkan sesuatu yang sangat penting dan sangat kita butuhkan, ternyata perkara tersebut mengkhianati kita. Ketika kita butuh kepada hati kita, butuh kepada lisan kita, butuh kepada anggota badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tidak mengasuhnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada kulluhu atharud dunub wal ma'asi. Ini semuanya adalah pengaruh dosa-dosa dan kemaksiatan. Kaman lahu jundun yadfa'u anhu al-a'da fa ahmala jundahu wa dayya'ahu wa ada'afahum wa qata'a akhbarahum. Seperti orang yang memiliki tentara yang membelanya dari musuh-musuhnya, kemudian dia mengabaikan tentaranya. Wadaya'ahum, menyia-nyiakan tentaranya. Wada'afahum, dan melemahkan tentaranya. Waqata'a akhbarahum, dan tidak menanyakan tentang kabar-kabar mereka. Diumumkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang pengaruh dosa dan kemaksiatan seperti orang yang punya tentara yang dia dambakan tentara itu bisa membelanya untuk melawan musuh-musuh. Tapi tentara itu dia abaikan. Dia sia-siakan, dia lemahkan, tidak menanyakan tentang kabar mereka. Summa arada minhum inda huzumil adu alaihi ayastabrighu wus'ahum fid daf'i anhu bighairi quwwah. Kemudian dia menginginkan dari tentara-tentara tersebut ketika musuh menyerangnya untuk memfokuskan usahanya dalam menolak serangan musuh tersebut tanpa ada kekuatan. Apakah bisa demikian tentaranya? Tentara yang dia dambakan bisa membelanya. Tapi ketika dia abaikan tentara tersebut, dia sia-siakan, bahkan dia lemahkan tentaranya. Ketika musuh menyerangnya, dia berharap tentara tersebut bisa bersungguh-sungguh dalam melawan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi? Tentara tersebut tidak bisa bersungguh-sungguh melawan musuh-musuhnya. Kenapa? Dikarenakan dalam kondisi dia diabaikan, dalam kondisi disia-siakan, dalam kondisi dilemahkan. Bagaimana mungkin tentara tersebut bisa melawan musuh-musuhnya? Begitupun hati, lisan, anggota badan. Yang kita harapkan, hati, lisan, anggota badan ini bisa memberikan bantuan kepada kita tatkala kita jatuh kepada kesulitan-kesulitan, musibah-musibah. Tapi tatkala kita mengabaikan hati kita, diabaikan hatinya, tidak dihidupkan dengan keimanan-keimanan. Begitupun lisannya tidak dibiasakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anggota badannya tidak dibiasakan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala musibah menimpanya, kesusahan, penderitaan menimpanya, dan dia butuh sekali bantuan dari hatinya, lisannya, anggota badannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketaatan tersebut bisa meringankan bebannya. Bisa menghilangkan kesulitan yang dihadapinya, ternyata hatinya tidak mengajaknya untuk bertawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Lisannya pun demikian, tidak mengajaknya untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anggota badannya pun demikian, tidak mengajaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketaatan-ketaatan yang dilakukan hati, lisan, anggota badan ini sangat dibutuhkan sekali ketika mendapatkan kesulitan, cobaan-cobaan, penderitaan-penderitaan. Ya, ini semuanya sekali lagi pengaruh jelek kemaksiatan. Ya, di saat kita sangat membutuhkan sesuatu, ternyata sesuatu tersebut tidak bisa diandalkan. Nah, ya. Hada wa samma amrun akhwafu min dalika wa adha minhu wa amar. Ini satu sisi kata Ibn Qayyim. Di sana ada perkara yang lebih dikhawatirkan dari perkara tersebut. Perkara yang lebih dahsyat, perkara lebih pahit. Wa huwa ayyakhunuhu ayyakhunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidar wal intiqal ila Allah taala. Yaitu, ya, ini kata Ibn Qayyim, di sana ada perkara yang lebih dikhawatirkan, lebih dahsyat dan lebih pahit. Yaitu ketika hati dan lisannya mengkhianati pemiliknya ketika ajal hendak menjemputnya. Ya, ketika hendak berpindah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, فَرُبَّمَا تَعَدَّرُ عَلَيْهِ النُّتْكُ بِسَهَادَةِ. Yeah. Kadang-kadang, nah, tidak bisa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Padahal, ketika ajal hendak menjemputnya, dia sangat butuh sekali untuk bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. مَنْكَانَ أَخِرُ كَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Barang siapa yang akhir ucapannya لا إله إلا الله, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Yeah. Ketika ajal hendak menjemputnya, sangat berat sekali lisan ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yeah. Jadi kata Ibn Qayyim, ini perkara yang sangat dikhawatirkan. Perkara yang sangat dahsyat dan lebih pahit daripada perkara yang sebelumnya tadi disebutkan. Yeah. Hati dan lisannya mengkhianatinya ketika ajal hendak menjemputnya, ketika dia hendak berpindah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kama sahadan nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalika, sebagaimana manusia menyaksikan kebanyakan dari orang-orang yang hendak meninggal dunia, ya, mengalami hal itu. Ya, mengalami demikian. Hatta qila li ba'dihim, sampai dikatakan kepada sebagian mereka, kul la ilaha illallah, faqala la astati'u an aqulaha. Sampai dikatakan kepada sebagian mereka yang hendak meninggal dunia, ucapkan la ilaha illallah. Dia mendengar, ya, mendengar ucapan temannya, ucapan keluarganya ketika mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia berkata, aku tidak mampu untuk mengucapkannya. Dia ada sebabnya kemaksiatan tadi. Ya. Padahal sangat butuh di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah wa qul sah ruh qolab tuka summa qad. Dikatakan kepada yang lain, ucapkan la ilaha illallah ketika anak meninggal dunia. Tapi dia mengatakan sah ruh. Ini istilah-istilah dalam percaturan. Ya. Sak. Ya. Kalau sudah rajin tersak, apa ibaratnya? Sak. Nah. Atau istilah yang lainnya. Ya. Sa, huru, golab tuka, aku akan mengalahkanmu. Suma kodo, kemudian dia meninggal dunia. Ya, di akhir hayat. Ini yang tiap harinya catur. Nah, sampai bawa-bawa papan catur. Tiap rumah dikunjungi, bawa papan catur. Hayu catur. Ya. Maka ketika hendak meninggal dunianya, nah, jadi sampai terlenakkan dengan caturan tersebut. Nah, padahal dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Yang keluar bukan ucapan la ilaha illallah, tapi istilahnya percaturan. Sak, misalkan. Nah, sak atau istilah yang lainnya. Ya, budak, banteng, kuda, apalagi itu, pion dan sebagainya. Ya, kemudian meninggal dunia. Ini disaksikan, persaksian oleh sebagian manusia demikian keadaan sebagian orang. Yeah. Ada lagi yang dikatakan ucapkan la ilaha illallah, yang keluar bukan ucapan la ilallah, yeah, tapi dia mengucapkan nyanyian-nyanyian. Nah, nyanyi itu, nyanyi ini dan sebagainya. Ya, yeah. Warakulahikum. Disebabkan kemaksiatan dan dosa. Biasanya orang yang terbiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, maka di akhir hayatnya pun, nah, kebanyakan mereka seperti itu keadaannya. Ya. Beda halnya dengan orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika hendak meninggal dunia pun, nah, kebanyakan mereka dalam keadaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk melafadzkan lafaz-lafaz zikir. Ya. Sehingga biasakan kita, nah, ya, mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Ya, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ajal hendak menjemputnya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nabtahbilah wa ta'ishlah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.